hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu berarti pembicaraan itu akan berbicara tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba yang dia harus lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang ustaz membicarakan tentang hak-hak Rasulullah, berarti dia tahu itu pasti kajiannya tentang apa? Membicarakan kewajiban seorang muslim yang berkaitan dengan hak seorang umat, kewajiban seorang umat terhadap nabinya. Kewajiban seorang umat terhadap nabinya. Dan sekarang kalau seandainya ada contoh yang lain, kalau seandainya ada seorang ustaz disuruh berbicara tentang hak suami istri, itu jelas. Berarti nanti dalam kajiannya ustaznya disuruh berbicara mengenalkan kepada kaum muslimin apa itu hak suami dan apa kewajibannya, apa hak istri dan apa kewajibannya. Jelas. Nah, ini temanya akhir zaman telah tiba. Yang mau dibicarakan nopo? Nah, saya nanya. Dan antum juga mau hadir. Kira-kira apa? Hah? Tanda-tanda hari kiamat. Berarti nanti kita akan membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu satu. Tadi Bapak, persiapan menghadapi akhir zaman. Ya, persiapan menghadapi akhir zaman. Saya jujur saja, ketika disodori oleh panitia dengan tema ini, saya bertanya kepada Ustaz Abu Hazam, Ustaz Junaidi hadirullah, Ustaz, ini yang dituju temanya, dari tema ini apa? Karena saya pribadi untuk permasalahan tema itu sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat perhatian. Karena dari tema itu kita akan membahas sebuah masalah. Bahkan saya sering mengatakan memilih tema untuk kajian-kajian lebih rumit dibandingkan memikirkan ingin poligami. Iya betul. Ya. Maka ketika kita membahas akhir zaman telah tiba, berarti sudah dapat clue dua. Yang pertama membicarakan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Baik. Kita akan bahas tentang akhir zaman ini yang telah tiba dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian akhir zaman. Yang kedua, ada apa di akhir zaman. Maksudnya ada apa di akhir zaman itu boleh dengan poin lain, yaitu apa pentingnya membicarakan akhir zaman. Apa pentingnya membicarakan akhir zaman? Yang ketiga, bagaimana menghadapi akhir zaman? Makanya saya akan tanya tadi, kalau seandainya kita disodori tema ini, akhir zaman telah tiba, kemudian Bapak Ibu hadir di majelis ini, sedangkan yang ingin dibicarakan gak paham, maka berarti kita hanya sebatas ikut-ikutan. Oh, karena ada Ustaz Fulan, saya biasa cuma lihat di TV, sekarang bisa langsung. Enggak. Majelis ilmu ya didatangi karena ilmunya. karena ilmunya yang akan dituntut. Sedangkan ilmu yang akan dituntut kita belum paham apa maknanya. Saya pernah waktu itu di Kalimantan Timur disodori judul kajian Fitnah Akhir Zaman. Saya bilang ke panitianya di awal-awal sebelum saya berangkat, Ustaz Fulan, tolong ganti temanya, jangan fitnah akhir zaman, itu tidak pas dalam bahasa Indonesia. Oh gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa, itu menarik Ustaz. Ya sudah, nanti lihat ya di pengajian. Di pengajian saya habisi panitianya. Mana panitia? Dia bilang di hadapan ratusan orang, ribuan orang di Islamic Center waktu itu Samarinda, masjid besar. Mana panitianya? Saya Ustaz. Ambil mic. Apa yang antum maksud dengan fitnah akhir zaman? Kalau seandainya ada orang buka kamus besar bahasa Indonesia, fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, itu artinya fitnah. Sekarang antum bilang fitnah akhir zaman, apa maksudnya? Fitnah akhir zaman, perkataan bohong di akhir zaman, itu saya nggak perlu datang ke sini. Paham ya maksud saya? Ataupun perkataan tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang, itukah maksudnya? Oh bukan Ustaz, fitnah yang pakai bahasa Arab. Nah makanya saya ganti. Aku gak percaya. Dan ini juga perhatian, kita ini ngaji-ngaji ilmu agama. Ya, kalau berhadapan dengan orang Indonesia, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh Ustaz, itu pengajian akhwat. Yang itu pengajian ibu-ibu. Apa bedanya akhwat dengan ibu-ibu? Apa bedanya? Oh ini Ustaz, pengajiannya akhwat, jilbabnya sudah lebar, kemudian cadaran, sudah ngaji sunnah. Itu ibu-ibu orang awam. Sama, dia kan kaum muslimah. Pengajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Kadang-kadang eksklusif seperti ini yang membuat dakwah kita susah diterima. Ya, susah diterima. Nulis pertanyaan, Assalamualaikum, afwan, ana mau bertanya. Ana itu siapa? Mendingan pakai bahasa Arab sekalian atau bahasa Indonesia sekalian. Bisa dipahami ini masalahnya? Baik. Poin kedua tadi apa? Yaitu apa pentingnya membahas tentang akhir zaman telah tiba. Kalau misalkan temanya keutamaan sholat, oh berarti jelas pentingnya berarti membicarakan tentang keutamaan sholat. Apa pentingnya membicarakan sholat? 1, 2, 3, 4. Nah tidak. Saya menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Salah satu tugas terberat seorang dai dakwah adalah ketika dia menyampaikan ilmu agama, dia harus mengambil perhatian dari pendakwahnya. Sehingga yang didakwahkan sampai ke dalam sanubari. Tabligh akbar, kajian Islam ilmiah itu bukan hanya nyerocos. Ya, nyerocos begitu. Kemudian menyampaikan ilmu atau dalam bahasa yang lebih seram lagi dengan bahasa saya, pamer kepintaran. Enggak. Pamer hafalan. Pamer ini enggak. Kita ini dakwah. Dakwah menyampaikan agama Allah agar kaum muslimin paham tentang agama Allah sehingga pintar lalu mengamalkannya, syukur-syukur nanti mendakwahkannya. Itu tujuannya. Ya. Makanya temanya jangan asal tema, asal menarik. Saya pernah ngisi kajian dengan judul Sebaik-baik Wanita Sealam Semesta. Saya bilang kepada ibu-ibu, Bu, sebenarnya judul ini saya ingin ganti dengan tema Bukan Wanita Biasa. Tapi saya takut kalau memakai tema itu nanti dikira judul sinetron. Bukan Wanita Biasa. Ya. Maka poin yang pertama tadi apa? Apa itu akhir zaman? Yang kedua apa? Keutamaan membicarakan tentang akhir zaman. Apa pentingnya kita? Bapak ibu duduk hujan-hujan datang ke sini, pentingnya bicarain akhir zaman itu apa? Dan seorang muslim senantiasa ketika dia berbicara, berbuat, berlaku, mengambil keputusan, itu selalu harus ada motivasi. Seorang minum karena dia haus, makan karena dia lapar, berbaju karena dia ingin menutup aurat, ada motivasi. Maka kalau seandainya tidak ada motivasi, nanti ditakutkan perbuatan dan ucapannya sia-sia. Dan menurut manhaj salaf, perbuatan dan ucapan yang sia-sia, menghabiskan waktu, itu adalah sangat-sangat tercela. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu 'ala syai' nadami 'ala yawmin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi 'amali." Artinya, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap sebuah hari yang mana hari itu mataharinya terbenam, berarti harinya habis. Berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Ini pekerjaan paling dicela ulama salaf. Kita ini kan bermanhaj salaf, harus mencontoh ulama salaf. Ulama salaf paling mencela amalan yang tidak mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Lihat lagi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inni la akrahu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala akhirah." Aku sangat-sangat membenci untuk melihat seseorang bersikap sabahlal. Sabahlal itu apa? Bahasa Italinya proletar. Proletar itu terkenal ketika zaman PKI. Orang-orang yang tidak ada pekerjaan, nganggur. Makanya bagi orang yang bermanhaj salaf, gak ada istilah nganggur. Duduk di warung kopi, ngelihat truk lewat, satu, dua, gak ada. Semuanya hidupnya manfaat. Ucapannya dia bisa nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian perbuatannya dia bisa nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena semuanya manfaat, gak ada yang sabahlal. Ya, jangan dikasih anak nama dengan sabahlal. Itu namanya pengangguran berat. Karena saya sering ditanya, Ustaz, alhamdulillah saya kelahiran anak. Kemudian tolong nama untuk anak saya. Namanya yang nyentrik tapi islami. Jarang orang bernama dengannya. Saya bilang Ifrit. Islami disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, beliau setiap kali ditanya tentang nama, beliau mewasiatkan, cari nama yang kamu tidak perlu bertanya kepada seseorang tentang baik atau tidak nama tersebut. Karena saking jelasnya dan saking terangnya nama tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling baik di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Enggak usah nanya gitu. Jelas, terang. Ya, kotaknya di sini aja. Tidak ada yang jalan-jalan di pengajian saya. Karena seperti saya ungkap tadi, mengambil perhatian bagi para pendakwah tentu enggak kenal saya. Ibu-ibu enggak kenal saya, tapi harus dengar saya. Ya, mengambil perhatian Bapak Ibu yang sudah mulai memperhatikan saya, yang kehujanan tadi sudah hilang, kemudian bertengkar dengan suami sudah hilang, memulai memperhatikan saya, kotak lewat. Subhanallah. Jadi buyar lagi. Sampai mana tadi? Ya kan buyar ya. Gara-gara kotak ini. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, mohon maaf banyak peraturan di majelis ini ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, bagaimana menghadapi akhir zaman. Dan poin ketiga itu inti kajian kita. Saya tadi diharuskan selesai plus pertanyaan jam 11. Sekarang jam 9 lewat 12. Kita baru mulai poin pertama. Otomatis kita akan selesaikan kajian ini minimal jam 10.30. Dari sekarang berarti saya mempunyai waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk materi. Sisanya pertanyaan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman adalah poin pertama. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari kiamat atau hari-hari masa-masa menjelang kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akhir zaman dalam hadis ini. Perhatikan hadisnya, min asyratis saah an yaqilla al-'ilm wa yadhharu al-jahl wa yadhharu az-zina wa takthuru an-nisa wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qayyimul wahid. Artinya termasuk tanda hari kiamat, yaitu tanda akhir zaman. Karena tadi kita sudah mendefinisikan akhir zaman itu adalah hari kiamat atau masa-masa menjelang kiamat. Itu poin penting. Jadi semua yang tertuju dari tulisan ini, akhir zaman telah tiba, harus antum fokuskan bahwa akhir zaman adalah hari kiamat atau masa-masa sebelum kiamat. Bisa dipahami ini? Dari tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah an yaqillal ilmu. Ilmu menjadi sedikit. Wa yadhharul jahlu, dan kebodohan terlihat nampak. Wa yadhharuz zina, dan perbuatan zina terlihat nampak. Wa takthurun nisa, dan banyaknya perempuan. Wa yaqillar rijal, dan para lelaki menjadi sedikit. Sampai-sampai 50 wanita di bawah naungan satu laki-laki. Ini menunjukkan banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Dan inilah yang disebut dengan akhir zaman, yaitu hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain tentang akhir zaman. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu an-nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yutraq 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba dari manusia, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sampai jika tidak disisakan satu alim pun, orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh sebagai ahli agama. Lalu mereka ditanya dan mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ini juga termasuk pemandangan akhir zaman. Ya, saya sekali lagi menyebutkan hadis-hadis ini hanya sebatas ingin memberikan penjelasan bahwa akhir zaman adalah hari kiamat atau masa-masa yang mendekati hari kiamat, keadaan-keadaannya seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman terjadi kegentingan-kegentingan, kekacauan-kekacauan, perubahan-perubahan yang sangat mencolok dibandingkan selain akhir zaman. Ya, di akhir zaman terjadi kegentingan-kegentingan. Dan kegentingan-kegentingan ini disebut dalam bahasa agama fitnatun. Fitnah. Fitnah artinya, kita akan bahas nanti, kegentingan-kegentingan yang ada di akhir zaman. Makanya tadi yang saya ceritakan, fitnah akhir zaman, dia maunya sebenarnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Fitnah-fitnah, kegentingan, kegoncangan, ketidakstabilan di akhir zaman itu apa? Ini yang akan kita bahas sebenarnya. Maka saya harus mendefinisikan apa itu arti fitnah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Azhari, seorang ahli bahasa yang mempunyai kitab Kamus Besar Bahasa Arab Tahdzibul Lughah, beliau mengartikan al-fitnatu jima'u ma'na al-fitnah fi kalamil Arab al-ibtila wal-imtihan wa asluha ma'khudun min qawlika fatantu al-fitna al-fiddatu wal-dhahabu azhabtuhuma bin-nar liyatamayyaza ar-radi' min al-jayyib. Perhatikan Pak, saya ingin kajian tablik akbar seperti kajian kita. Sekarang kajian-kajian sebagian, kajian-kajian salaf sudah berubah, sudah bergeser seperti kajian orang-orang biasa. Kajian salaf terkenal dengan ilmu, ilmu yang mumpuni, yang mendasar, bukan hanya sekedar lucu. Ya, ilmunya yang mendasar. Dari mulai tahun 80-an, 90-an, itu yang dikenal dengan dakwah salaf, yang dulunya tidak dikenal orang. Sekarang alhamdulillah, bifadlillahi awalan wa akhirah, kajian salaf dikenal orang akibat televisi, radio, majalah yang tersebar menyebarkan dakwah sunnah, dakwah salaf ini. Maka kita harus benar-benar kembali bagaimana sebenarnya kajian salaf. Jadi mohon maaf kalau seandainya kajiannya serius dan benar-benar teliti, tidak banyak bercanda, dan benar-benar kita taksil dari dasar. Apa itu akhir zaman? Atau yang disebut juga fitnah akhir zaman. Fitnah disebutkan oleh Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah. Orang Arab menyebut fitnah maksudnya adalah seluruh perkataan Arab. Orang Arab kalau menyebut kata fitnah, maka itu kembali kepada beberapa makna. Yang pertama, al-ibtila, ujian. Yang kedua, wal-imtihan, cobaan. Dan kata fitnah diambilkan dari orang mengatakan fatantuz fiddata wadh-dhahaba. Aku melakukan fitnah terhadap emas dan perak. Apa maksudnya? Yaitu selaku pandai besi, saya memasukkan emas dan perak ke dalam kubupan api untuk membersihkan. Mana yang karat-karat bukan emas, bukan perak, sehingga benar-benar keluar yang emas murni. Itu arti fitnah. Arti fitnah adalah ujian, cobaan, sehingga terlihat mana yang benar, mana yang salah. Ini para ikhwah. Kemudian beliau mengatakan, wa min hadza qaulullah 'azza wa jalla. Dan yang seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yaumahum 'alan nar yuftanun. Pada hari itu mereka difitnah di atas neraka. Apa maksudnya? Orang-orang kafir akan dibakar di dalam neraka sehingga benar-benar suci. Ya, api neraka tersebut mensucikannya. Kalau dia kafir, dia tetap akan di dalam neraka. Kalau dia ahli maksiat, maka dosa-dosanya akan disucikan sehingga nantinya keluar dari neraka dalam keadaan sudah benar-benar suci dari dosa tersebut. Intinya fitnah artinya adalah ujian, cobaan. Ya, ujian dan cobaan. Lihat lagi perkataan ulama lain dari ulama-ulama bahasa yang disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisil Lughah. Beliau mengatakan arti fitnah al-fa'u wa-ta'u wa-nun aslun sahihun yadullu ala al-ibtila'i wal-ikhtiyar. Artinya, semua kata Arab yang huruf pokoknya adalah fa, ta, dan nun, fitnah, fa, ta, dan nun, maka itu menunjukkan kepada ujian, kepada cobaan. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya ingin menyebutkan arti fitnah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ustaz, kenapa kembang kita bergeser dari akhir zaman kok ke fitnah? Karena yang akan kita bicarakan nanti adalah fitnah-fitnah akhir zaman, kegentingan-kegentingan di akhir zaman. Maka kita harus kupas dulu arti fitnah ini apa. Lihat sekarang penggunaan kata fitnah di dalam Al-Quran, apa maknanya? Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sebut tadi, ujian dan cobaan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Ini menunjukkan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagi orang beriman, ujian itu pasti adanya. Maka siap-siap. Jika Anda mengatakan Rabbunallah, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasulah. Siapa yang mengucapkan ini? Saya ridha dengan Allah sebagai Rabb, dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dengan Islam sebagai agama, pasti akan dapat ujian, cobaan. Entah itu cobaan pada harta, cobaan pada orang-orang yang dicintai, diwafatkan oleh Allah, anak, istri, orang tua, kakak, adik, suami, atau cobaan pada diri sendiri dengan penyakit ataupun dengan kekurangan dan semisalnya. Pasti ada ujian, cobaan. Tidak ada muslim kecuali akan dicoba oleh Allah berdasarkan ayat ini. Bahkan yang kurang cobaannya, hidupnya lempeng, nyaman, semua makanan dia bisa makan, semua minuman dia tidak pernah kehausan, kasurnya empuk, mobilnya mewah. Hati-hati, jangan-jangan itu tanda Anda kurang iman. Boleh itu digaris bawahi, dijadikan quote, catatan. Yang kurang ujian dari Allah, mungkin itu tanda kurang iman. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal-amthal, kemal amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Para nabi orang beriman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yubtala rajulu ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji, dicoba sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatan, kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan iman, ujiannya tambah berat. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau seandainya di dalam agamanya ada ketipisan iman, dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Ketika hidupnya nyaman, kemudian saya ingatkan juga, siapa yang dalam hidup, selama hidup ini nyaman hidupnya tanpa ada ujian, ngelamar perempuan langsung diterima. Ya, seorang pemuda pernah curhat kepada saya, Ustaz, saya ngelamar perempuan ditolak, Ustaz, bagaimana sikap saya? Wahai saudaraku, tidak ada jawaban untuk antum kecuali dua, kecuali tiga. Sabar, usaha kembali, dan banyak berdoa. Semoga dapat jodoh yang cocok. Ustaz, kalau seandainya ditolak sekali, masih mending. Ini untuk yang ke-20 kalinya ditolak. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa, saya kembali ke permasalahan tadi. Orang yang kadang jarang dapat ujian, hidupnya nyaman, mobilnya mewah, rumahnya mega, hati-hati. Itu jangan-jangan sebuah takdir Allah untuk hamba tersebut agar nanti di akhirat nikmatnya sedikit. Kenapa? Karena di dunia dia sudah rasakan semua. Apa dalilnya? Al-Ahqaf ayat 20. Allah berfirman, "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsukun." Artinya, pada hari ini dihadapkan kepada orang-orang kafir neraka, dan dikatakan kepada orang-orang kafir tersebut, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia, kalian sudah rasakan semuanya, makan enak, istri cantik, kemudian minuman ada, mau pergi kemana saja ada, mobil mewah, rumah mega, sudah kalian rasakan semua. Hari ini adalah kalian merasakan siksa yang pedih, sebabkan karena kalian takabur dengan sesuatu yang tidak pantas, dan disebabkan karena kalian berbuat kefasikan. Hati-hati, yang hidupnya nyaman, apalagi nyamannya ditambah dengan maksiat. Semakin maksiat, semakin dapat nikmat. Hati-hati, jangan-jangan benar-benar masuk ke dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Kembali kita ke permasalahan tadi. Makna fitnah yang lain, yang kedua, yaitu menahan sesuatu dari jalan. Menahan sesuatu dari jalan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49, "Wahdharhum an yaftinuka am ba'd ma anzalallahu ilaihim." Hati-hati terhadap mereka berbuat fitnah kepadamu. Apa maksudnya? Menghalang-halangimu untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini arti fitnah yang kedua, menghalang-halangi jalan. Yang ketiga, arti fitnah adalah siksa. Nah, ini hati-hati. Kalau Anda baca Al-Qur'an, baca hadis Rasul, maka di sana ada terdapat fitnah, maka salah satu artinya adalah siksa. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 110. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka dapat fitnah. Para sahabat berhijrah, kapan berhijrah? Ketika di Mekah dapat fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Siksa, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Abu Hurairah, Bilal berhijrah setelah disiksa, setelah difitnah. Fitnah di sini artinya siksa. Sebagaimana ayat dalam surah An-Nahl ayat 110 tadi. Yang keempat, arti fitnah adalah kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan dan kekafiran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangi mereka, orang-orang kafir, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini maksudnya tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi kekufuran. Dan pelajaran menarik dari ayat ini, dan ini ayat bantahan untuk orang-orang yang berjihad versi dirinya sendiri, bukan versi syariat Islam. Ngebom sana, ngebom sini, ya. Kemudian penuh dengan kekerasan, teror, itu bukan dari Islam. Kenapa? Karena orang berjihad tujuannya ini, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangi orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah. Apa arti fitnah? Kesyirikan. Tujuannya dari berjihad, mengangkat senjata, membunuh adalah agar Islam tegak, tidak ada lagi kesyirikan. Bukan berarti di tengah kaum muslimin dibom. Ya, ngebom di Mekah. Mau ngebom siapa? Ngebom di Madinah. Mau ngebom siapa? Pernah dengar bom di Madinah? Pernah? Mau ngebom siapa? Semuanya muslim. Ya, ngebom di masjid setelah sholat Jumat. Ngebom siapa? Kecuali kalau dia berarti mengkafirkan kita kaum muslimin. Nah, itulah yang disebut dengan manhajut takfiriyin, tata cara beragamanya orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Yang sedihnya karena casingnya sama, kita kenanya. Casingnya sama, jenggotan, celana di atas dua mata kaki, ya, perempuan yang berjadar, jilbab lebar, kita yang kena. Oh, itu sama. Tukang teror, tukang memanas-manasi orang, tukang buat keonaran di tengah NKRI. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, arti fitnah adalah masuk ke dalam maksiat dan kemunafikan. Ini arti fitnah. Masuk ke dalam maksiat dan kemunafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 14, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa ardabtum wa gharrabtum al-amani. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Maksudnya memfitnah diri kalian sendiri, menjerumuskan diri kalian terhadap maksiat. Menjerumuskan diri kalian terhadap maksiat. Dan kalian tunggu, dan kalian ragu, dan angan-angan kalian menipu kalian. Itu dengan maksiat orang mau masuk surga. Enggak mungkin. Ayat ini pelajaran berarti bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa maksiat itu dipenuhi dengan syahwat. Di belakang syahwat pasti ada maksiat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat." Surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Kalau dia mengerjakan hal yang dibenci, di belakangnya pasti surga. Menahan hawa nafsu, menahan pandangan, menahan ucapan yang tidak senonoh, menahan pendengaran, tidak mendengarkan kecuali hal-hal yang diharamkan dalam Islam, menahan mulut, tidak makan kecuali hal-hal yang diharamkan dalam Islam, dan semisal. Sedangkan wa ujibatin nar bisyahwat, neraka diliputi dengan syahwat. Di belakang syahwat yang diharamkan pasti ada neraka. Zina, minum khamar, berjudi, hak mengais harta yang diharamkan, itu pasti ada neraka di baliknya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti fitnah yang keenam adalah samarnya kebenaran dengan kebatilan. Samarnya kebenaran dengan kebatilan. Dan nanti di akhir zaman, kita sekarang di akhir zaman, itu banyak terjadi. Orang-orang yang menghina Al-Quran dan membela menghina Al-Quran bisa berbicara di hadapan para kaum muslimin. Aneh. Bisa mengemukakan pendapatnya. Aneh. Yang samar-samar antara yang hak dan batil, itu arti fitnah. Dan itu nanti ada di akhir zaman. Orang bingung akhirnya membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu ada di akhir zaman. Dan itu yang akan kita kupas nantinya. Contoh misalkan lagi, orang yang mengaku menjadi nabi, ya, itu sebenarnya kalau dilihat dari hukum Islam, dipenggal lehernya. Karena mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Rasul, mengaku jadi nabi. Ini enggak bisa masuk TV wawancara. Masuk TV wawancara. Bukan TV, TV wawancara. Pengaku nabi, nabi palsu diwawancarai. Subhanallah. Benar-benar istibahul haqqi bil batil, tersamar-samarnya kebenaran dengan kebatilan. Itu makna fitnah yang ke-6. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, dalilnya Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir penolong sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Akan terjadi kesamar-samaran antara kebenaran dengan kebatilan di bumi, dan terjadilah kerusakan yang besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti fitnah yang ke-7 adalah penyesatan. Penyesatan. Arti fitnah yang ke-7 dalam Al-Qur'an adalah penyesatan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 41, "Wa man yuridillahu fitnatahu." Siapa yang diinginkan oleh Allah kesesatan baginya. Maka arti fitnah di sini adalah penyesatan. Ya. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesatan dengan apa? Tadi dengan samar-samar yang hak menjadi batil, yang batil dianggap hak. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, arti fitnah adalah pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, "In khiftum an yaftinakumul ladina kafar." Jika kalian takut fitnah terhadap dari orang-orang kafir. Saya ulangi, jika kalian takut orang-orang kafir memfitnah kalian. Arti fitnah di sini apa? Membunuh. Membunuh kalian. Maka Pak, saya mohon kalau kasih judul kajian, jangan sampai fitnah akhir zaman. Lihat, banyak sekali kan artinya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keberapa itu? Yang kesembilan. Sekarang yang kesembilan. Arti fitnah adalah membakar dengan api. Surat Al-Buruj ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum beriman laki-laki dan kaum beriman perempuan, membakar dengan api, itu arti fitnah. Ya, membakar dengan api. Baik. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah tahu apa itu akhir zaman, kapan mulainya, dan apa yang dimaksud dengan akhir zaman. Dan otomatis kita ketika membicarakan tentang akhir zaman akan terjadi kegentingan-kegentingan di akhir zaman. Salah satu kegentingan maknanya adalah fitnah. Maka sudah kita sebutkan apa arti fitnah. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya jadi ingat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika kita daurah kemarin di Batu, salah satu materi yang beliau bawakan adalah Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Kitab fitan, kitab fitnah-fitnah dari Sahih Muslim. Beliau menjelaskan fitnah terbagi menjadi dua. Ya, akhir zaman terjadi fitnah terbagi menjadi dua. Yang pertama fitnah yang kecil, yang kedua fitnah yang besar. Fitnah yang kecil yaitu tanda-tanda hari kiamat yang kecil-kecil. Sedangkan fitnah yang besar yaitu peperangan yang besar yang akan menumpahkan darah, dan dia salah satu tanda-tanda hari kiamat yang akan menuju kepada yang besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita membicarakan akhir zaman telah tiba, kita akan membicarakan tentang keadaan-keadaan akhir zaman yang kecil dan keadaan-keadaan akhir zaman yang besar-besar. Fitnah-fitnah yang kecil, fitnah-fitnah yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu poin pertama, yaitu tentang apa itu akhir zaman. Sekarang kita ingin membicarakan apa pentingnya membicarakan akhir zaman. Satu, pentingnya membicarakan akhir zaman adalah bahwa ketika kita mengenal sebuah keburukan, kita dapat menjauhinya. Di akhir zaman banyak sekali keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita mengetahui itu, kita menjauhinya. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Amal saleh ini apa? Amalan masuk surga apa? Amalan menjauhkan diri dari api neraka apa? Orang bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Karena aku takut agar karena aku khawatir terperosok ke dalam keburukan tersebut. Maka di sini pentingnya membicarakan tentang akhir zaman telah tiba. Karena di akhir zaman banyak penyimpangan-penyimpangan agama. Makanya kita mempelajari itu agar kita tidak terperosok ke dalamnya. Ada pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif syarra min al-khairi yaq'u fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi untuk menjaga diriku darinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka ditakutkan, dikhawatirkan dia terperosok ke dalam keburukan tersebut. Maka yang kita pelajari sekarang, pentingnya membicarakan akhir zaman telah tiba, agar kita tahu penyimpangan agama di akhir zaman apa, sehingga kita menjauhinya. Ya, ini hal yang pertama, pentingnya mempelajari tema ini. Yang kedua, pentingnya mempelajari tema ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fitnah-fitnah di akhir zaman. Kegentingan-kegentingan di akhir zaman sangat-sangat tipis dan juga sangat-sangat ringan, apa? Dan sangat-sangat tipis dan juga sangat-sangat tidak terlihat, samar-samar. Maka harus ditegaskan, harus diajarkan. Pentingnya yang kedua, karena ujian, godaan, kegentingan di akhir zaman, kekacauan di akhir zaman sangat tipis dan sangat tidak diketahui orang, padahal sudah terperosok dia ke dalamnya. Makanya penting kita mempelajari agar mengenal lebih dalam apa itu ujian akhir zaman, apa itu kekacauan di akhir zaman. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana bahayanya akhir zaman. Tipis sekali akibat ketipisannya, samar sekali akibat kesamarannya, orang-orang berubah agamanya, murtad. Ini gara-gara tidak paham fikih akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ba'diru bil a'mal fitanan fa qita'i al-lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Artinya, bersegeralah kalian beramal. Nah, kayak begini Pak, lagi genting Al-Qur'an dihina. Kemudian genting lagi ada kaum muslimin yang membela orang yang menghina Al-Qur'an. Lebih genting lagi tersebar Al-Quran dengan terjemahan yang tidak benar. Oh, genting lagi hukum memilih pemimpin kafir. Genting amalan pada saat itu yang paling baik, terutama untuk orang awam, adalah jangan terlalu banyak baca berita, nanti jadi politikus. Tetapi banyak beramal. Lihat hadis Rasul, "Badiru bil amal." Ayo bersegera beramal. Ketika datang fitan-fitan, kegentingan-kegentingan, yang mana akibat kegentingan tersebut, dia digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti lipatan-lipatan di malam gelap gulita. Orang melipat sesuatu di tengah malam gelap gulita, tidak kelihatan. Kalau dulu tidak ada listrik, dan listrik ini saya anggap adalah mengurangi rasa syukur kita terhadap mata yang Allah berikan. Ini kan matahari terbenam, tinggal klik. Jadi dia tidak bersyukur adanya mata. Dulu tidak ada listrik, matahari terbenam gelap. Makanya digambarkan oleh Rasulullah, kaqita, seperti lipatan-lipatan al-lailil mughri, pada waktu malam yang gelap gulita. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, orang membela orang yang menghina Al-Quran bisa ngomong di depan kaum muslimin. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Apa akibatnya? Karena saking tipisnya, saking samarnya, akibatnya adalah yusbihu rajulu mu'minan. Di waktu pagi hari seseorang beriman, sore hari, jangan sampai malam, sore hari sudah kafir. Akibat ujian kegentingan akhir zaman. Kebalikannya, ada gara-gara ujian tersebut, cobaan akhir zaman tersebut, akhirnya apa? Orang di malam hari beriman, sore hari kafir. Si pagi harinya kafir. Subhanallah. Ini bahaya. Makanya poin yang kedua, pentingnya membicarakan akhir zaman telah tiba, yang maksudnya adalah membicarakan fitnah-fitnah akhir zaman, membicarakan keadaan-keadaan kacau akhir zaman, agar kita benar-benar mengenal tentang akhir zaman dengan kekacauan-kekacauannya, sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman tentang kegoncangan dan kekacauan di akhir zaman. Minhunna thalathun la yakanna yadharna syai'an wa minhunna fitanun kariyahis sayf minha sigharun wa minha kibarun. Di akhir zaman nanti ada kegoncangan-kegoncangan, keadaan-keadaan tidak stabil seperti angin yang mengalir di musim panas. Siapa yang pernah tinggal di daerah yang punya musim, musim panas, musim dingin, itu ada angin-angin yang mengalir di musim panas. Ada yang kecil semilirnya, ada yang besar. Begitulah kegoncangan di akhir zaman. Maka kita harus mengetahui agar kita tidak terperosok ke dalamnya. Kesyirikan merajalela. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari. Kok ada orang percaya kepada tukang sihir, tukang dukun, ya, yang tidak bisa baca Quran, pengganda uang. Otaknya di. Ada percaya kepada guru spiritual, cabul. Otaknya mana? Itulah akhir zaman. Ittakhadzan nas ru'usan juhala. Artinya orang-orang menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin agama. Ditanyai tentang agama, berbicara tentang halal haram. Di zaman sekarang, Pak, subhanallah. Ada sebagian orang mengatakan ketika ditanya tentang ilmu agama, tentang fatwa, terutama fatwa-fatwa yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, jangan pernah ngomong. Tidak ada yang pantas ngomong itu kecuali ulama besar. Darah kaum muslimin, hati-hati itu. Enggak boleh, bahaya. Mengucurkan darah akibat komen kita di status sosial media, bisa-bisa jangan-jangan kita termasuk orang yang memercikkan api pertumpahan darah. Kita akan menanggungnya di hari kiamat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan dalam perihal agamanya nanti di hari kiamat di hadapan Allah tatkala dihisab, selama dia belum terkena darah yang haram. Hati-hati yang sok jadi politikus. Ya? Duduk di majelis ilmu, perbanyak ibadah, itu tugas kita sekarang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang kadang-kadang menjawab fatwa berkaitan dengan masalih amah, kepentingan kaum muslimin secara umum, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan menurunkan pemimpin, berkaitan dengan macam-macam. Hati-hati ngomongnya. Bukan tidak boleh, hati-hati ngomongnya. Bukan majal, bukan tempatnya orang umum di situ. Seenaknya ngomong, enggak. Hati-hati, lebih baik diam. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang jawab fatwa kadang-kadang, itu kayaknya sih haram. Kok kayaknya? Hukum kok kayaknya? Makanya ada kitab dari ulama besar Imam Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, pemberitahuan para ulama tentang ulama-ulama yang menandatangani atas nama Allah. Siapa yang mengatakan halal, haram, wajib, makruh, mandub, itu namanya dia sedang menandatangani atas nama Allah. Jangan seenaknya ngomong. Ini kok ngomong halal haram? Kayaknya sih haram. Kayaknya. Ini hukum dari mana kayaknya? Itu semua kegentingan di akhir zaman. Hati-hati bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah s.a.w. bersabda tentang ujian dan godaan di akhir zaman. Kenapa kita penting membicarakan ini? Lihat beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ayyukum yahfadzu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Kata Umar bin Khattab, "Siapa di antara kalian yang pernah menghafal hadis Rasulullah tentang akhir zaman? Ujian, cobaan, kegoncangan di akhir zaman." Faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Anna ahfadhu." Kata Hudzaifah, saya hafal. Memang Hudzaifah ini seorang sahabat yang merupakan sekretaris pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya. Beliau yang memegang nama-nama orang munafik. Beliau yang tahu akhir zaman yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Beliau tahu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Hal innaka lajari?" Berikan hadisnya. "Engkau sungguh pemberani wahai Hudzaifah." Kata Hudzaifah, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa jari, takaddukafiruhu as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Laisat hadhi walakinnal ladzi tamuju kaumauji bahar." Artinya, kata Hudzaifah bin Yaman, ujian seseorang adalah ujian pada hartanya, pada keluarganya, istri, anak-anaknya, dan pada tetangganya. Itu namanya ujian. Yang mana ujian-ujian ini bisa dihapuskan dosanya kalau kita salah dalam ujian ini. Dihapuskan dosanya dengan pahala sholat, pahala sedekah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Umar mengatakan, enggak, bukan itu yang saya maksud. Ujian akhir zaman yang saya maksud. Ujian yang kata Umar bin Khattab, walakinnallati tamuju kamaujil bahr. Ujian yang bergelombang seperti besarnya gelombang lautan. Akibat ujian akhir zaman, Pak, terjadi kekacauan yang sangat dahsyat, pertumpahan darah. Ini yang kita bicarakan. Dan itu maksud dari tema kita, akhir zaman telah tiba. Kekacauan-kekacauan di akhir zaman. Makanya Bapak kalau buka internet, di YouTube ada kajian saya dengan judul Kekacauan Akhir Zaman. Kekacauan-kekacauan di akhir zaman bermacam-macam. Pembunuhan di mana-mana, kebodohan, zina, khamar sudah biasa. Kekacauan di akhir zaman. Pantas memang Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa' illa 'ala syirari khalq." Hari kiamat tidak akan dibangkitkan kecuali terhadap makhluk-makhluk yang paling bejat yang pernah hidup di dunia. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam kegoncangan ujian akhir zaman. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah mengetahui pentingnya belajar tentang kekacauan akhir zaman. Sekarang bagaimana caranya agar kita terlepas dari kekacauan akhir zaman? Ini inti kajian saya sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Nah, waktunya tinggal setengah jam lagi. Habis ini pertanyaan. Bagaimana caranya agar seseorang terlepas dari ujian akhir zaman? Saya, Pak, tadi di hotel dengar berita. Jadi ada restoran di hotel di Pekalongan, ada berita yang disetel di televisi. Saya dengarkan beritanya. Beritanya tentang pemalsuan gas LPG. Diisi air. Subhanallah. Itu ujian akhir zaman. Orang menghalalkan segala cara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zaman." Akan datang kepada manusia suatu masa. Apa masanya? La yubali al-mar'u ma akhadha bih. Amin al-halal, amin al-haram. Seseorang tidak tahu, tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram, bukan urusan dia. Subhanallah. Saya pernah ke daerah Sumatera, orang ngambil minyak yang disalurkan oleh Pertamina, ya, itu ngambilnya dari bawah laut. Jadi dibocorin dari bawah laut, kemudian dikasih pipa ke rumahnya. Coba, untuk fitnah harta, ujian harta, dan itu akhir zaman, dia berani nyelam, ya, bolongin pipa, kemudian masuk ke rumahnya. Makanya yang sampai ke daerah-daerah sedikit sekali, karena sudah dicuri. Akan datang pada suatu masa, pada manusia suatu masa, sudah akhir zaman. Orang-orang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Yang penting dompet saya tebal, tabungan saya bertambah, bukan urusan. Itu tanda akhir zaman, itu kekacauan akhir zaman. Subhanallah. Beberapa tahun yang lalu pernah juga seorang kawan saya cerita, beliau ini saudagar beras di Banjarmasin, punya pertanian, kemudian dia mengelolanya, kemudian dia jual, saudagar beras. Tapi dia coba-coba untuk menjadi seorang pegawai di sebuah kantor instansi pemerintah resmi. Apa yang terjadi? Ketika interview, wawancara, ditanya, "Mas mau nyumbang berapa?" Artinya nyogok berapa. "Oh mohon maaf, saya seperti itu tidak mau. Saya hanya ingin mengikuti tes, baik itu tes tulis ataupun psikotes. Saya akan mengikutinya semuanya. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, saya punya pekerjaan." Dan fi'alan, memang benar, akhirnya gak lulus. Karena gak ada sogokannya, gak lulus. Itu sudah rahasia umum. Yang lebih anehnya, apa? Tahun depan ada pendaftaran di kantor yang sama, mungkin nomor telepon dari kawan saya ini ada tercatat di sini. Panitianya nelfon, "Mas, masih mau gak mendaftar di kantor kami? Sekarang ada diskon, Mas." Nah, subhanallah. Diskon, sogoknya berdiskon. Orang udah gak malu lagi. Itu namanya salah satu jenis kekacauan di akhir zaman. Itu masih mending, Ustaz, berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan akidah. Banyak sekarang yang berkaitan dengan akidah. Tukang ramal diundang di televisi, dijadikan sebagai tamu kehormatan dalam acara-acara talk show. Tukang ramal musuh Allah. Itu kan musuh Allah, menandingi Allah tabaraka wa ta'ala, kurang ajar terhadap Allah. Harus kita murka terhadap seperti itu, menandingi sembahan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui akan hal baik kecuali Allah. Ini dijadikan tamu kehormatan, dikasih minum, habis acara dikasih duit. Lihat, semua terbalik. Yang mengajari Al-Quran dan Sunnah dikira teroris, mengajarkan kekerasan. Yang kurang ajar terhadap Allah dijadikan tamu. Allah musta'an. Tukar ramal. Allah berfirman dengan tegas dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal baik di langit dan di bumi kecuali Allah. Ini menunjukkan, redaksi ayat itu menunjukkan kepada pengkhususan. Karena orang Arab mengatakan, apabila perkataan diawali dengan peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian, tidak ada kecuali, itu menunjukkan kepada kekhususan. Maksudnya hanya Allah satu-satunya yang mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang lain. Tukang ramal diundang, subhanallah. Dan itu dibiarkan. Ini, itu kekacauan akhir zaman. Bagaimana kita mau membentengi diri kita? Itu inti kajiannya. Itu masalah akidah, belum lagi masalah ibadah, bid'ah di mana-mana. Ya, dan buruknya perbuatan bid'ah dari beberapa sisi. Yang pertama, berarti orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia sudah mengoreksi Allah, mengoreksi Al-Quran. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah seperti itu, dan perkataan saya sekarang ini pasti diterima, baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah atau tidak adanya bid'ah hasanah. Semuanya setuju dengan apa yang saya ucapkan sekarang. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mengoreksi Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Kusempurnakan agama kalian." Ini ada amalan yang belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu berarti mengoreksi Al-Qur'an. Perbuatan bid'ah yang lain lagi, buruknya perbuatan bid'ah yang lain lagi, itu berarti menuduh Rasulullah tidak sempurna menyampaikan risalahnya. Dan saya ucapkan lagi, yang tidak setuju dengan adanya kullu bid'atin dhalalah, dia membagi bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah, maka dia pun setuju dengan ini. Yang melakukan perbuatan bid'ah telah menuduh Rasulullah tidak sempurna menyampaikan risalah. Itu buruknya perbuatan bid'ah. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Belum lagi dalam urusan muamalah, karena empat aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah. Muamalah, hubungan sosial. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, mengais rezeki dengan menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan, riba. Ya, itu semua adalah goncangan-goncangan akhir zaman. Menipu, mengoplos, memalsukan, menjual barang. Ini dikatakan ori, barang nomor satu ori, padahal KW 10. Ada itu begitu, demi hanya sebatas 50 ribu, 10 ribu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. A'udzubillah. Membuka aurat. Kalau dalam Islam dikenal dengan sholat, sholat berjamaah. Ini enggak, buka aurat berjamaah. Bagaimana itu? Itu tuh grup-grup musik-musik. Satu orang, lima orang, tujuh orang, puluhan orang. Semuanya perempuan. Buka-buka aurat. Orang tuanya senang. Sukses, masuk TV. Padahal itu kebobrokan dan penyimpangan agama. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak SD sudah mengenal ciuman, pelukan. Akibat yang ditonton adalah hal-hal yang berbau dewasa. Tidak ada lagi sensor. Ini ujian. Yaksuru zina, kata Rasulullah SAW. Yaksuru zina, terlihat perbuatan zina. Ini semua apa? Dekadensi moral seperti ini, bagaimana cara menghadapinya? Itu adalah akhir zaman. Seorang ibu mengatakan, menelpon kawannya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, jeng? Alhamdulillah, anak saya menang lomba. Lomba apa? Anaknya umur berapa, jeng? Umur 5 tahun. Lomba apa? Lomba dangdut goyang erotis. Sudah terbalik prestasi menjadi prestise menjadi prestasi. Hal-hal yang buruk menjadi prestasi. Auzubillah. Ya. Hal-hal yang buruk menjadi prestasi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sekarang sebutkan sebab agar selamat di akhir zaman. Dapatnya, satu, bukan sebab agar selamat, sebab kenapa terperosok kepada kekacauan di akhir zaman itu dulu, sebelum obatnya. Sebab dulu, kita tahu penyakitnya dulu, baru setelah itu kita obati. Apa penyakit sehingga orang terperosok ke dalam akhir zaman? Belum lagi pak masalah ibadah yang tadi saya katakan, perbuatan-perbuatan bid'ah, solawatan dangdutan, itu datang dari mana? Imam Asy-Syafi'i keluar dari Baghdad gara-gara itu. Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, taraktu Baghdad wa fihi mutaghbir. Aku tinggalkan Baghdad dan di tengah-tengah mereka ada tagbir, zikir dibarengi dengan nyanyian. Ini parah, solawatan dangdutan goyangnya erotis. Ini zikir itu pak mendatangkan ketenangan hati, tenang hati. Bagaimana itu? Ala bizikrillahi tab. Di zaman Rasulullah, orang yang berzikir dengan mengangkat suara saja, mengangkat suara saja, itu diperingatkan oleh Rasulullah. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Artinya apa? Pelan-pelan kalian. Kalian itu sedang berdoa bukan kepada zat yang tidak mendengar, tuli, bukan kepada zat yang ghaib. Fa innahu sami'un qarib. Dia Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Yang seperti itu dianggap ibadah. Subhanallah. Pokoknya terpulang balik sekarang. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Sekarang, sebab terperosok ke dalam kekacauan akhir zaman. Yang pertama, kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya kebodohan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. kami hadapkan kepada gunung-gunung, bumi dan langit amanah. Amanah di sini artinya kewajiban-kewajiban. Lalu gunung, langit dan bumi tersebut takut untuk mengembannya. Maka lalu diemban oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang senantiasa berbuat zalim dan selalu mempunyai sikap bodoh. Bapak Ibu, orang terperosok ke dalam kekacauan di akhir zaman gara-gara kebodohan. Makanya kan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ittaqadan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan orang-orang yang bodoh, manusianya bodoh, yang dijadikan ahli agama bodoh, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini bapak ibu, saudara-saudari, yang berbicara agama tidak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab. Ini gimana? Padahal al-lughatul arabiyyah miftahul Islam, bahasa Arab itu kunci Islam. Kok bisa berani ceramah agama nggak bisa bahasa Arab? Aneh. Nih, bodoh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnati wa tabibu dhalika 'alimur rabbani. Artinya, kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Dan obatnya ayat dari Al-Quran dan hadis Rasul. Dokternya yaitu seorang alim yang rabbani. Alim, bukan orang bodoh yang dijadikan alim. Ya, benar-benar ulama, bukan ngulama. Ulama benar-benar. Ini bapak ibu, hati-hati kebodohan. Akibat kebodohan kadang-kadang nyawa melayang. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Suatu ketika diceritakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersafar dipimpin oleh seseorang. Kemudian di tengah perjalanan ada seorang sahabat Rasulullah tertimpa batu di kepalanya. Kepalanya bocor. Kemudian dibersihkan pakai pembalut. Setelah itu malam tidur yang kepalanya bocor tadi. Sehingga di sebuah tempat tidurlah malam. Pas dalam keadaan seperti itu, darah banyak keluar, kepalanya bocor karenanya. Otomatis keadaan tubuh lemah, kondisi tubuh lemah. Malam itu juga dia junub bermimpi basah yang bocor kepalanya ini. Di pagi hari sebelum sholat subuh dia nanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li min ghusah, wahai fulan, wahai para sahabatku, apakah kalian mendapati untukku keringanan agar aku tidak mandi karena kepalaku? Aku hanya bertayamum saja. Para sahabatnya menjawab apa? La ma najidulaka min ruhsatin. Tidak, kami tidak dapati engkau keringanan. Engkau harus mandi karena junub. Mandilah orang itu dalam keadaan lemah kondisinya, habis mandi mati. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Habis mandi mati. Kemudian kabar tersebut dibawa kepada Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Setelah sampai mereka kota Madinah, mereka bercerita. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau sangat marah. Beliau mengatakan, qatalu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membalas pembunuhan mereka. Nah, akibat berfatwa tanpa ilmu. Kata Rasulullah SAW, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya dulu kalau tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Makanya jangan bosan-bosan menghadiri majelis ilmu. Dan saya pesan di kota Tegal ini, yang dihadiri majelis ilmu bukan hanya kajian-kajian Tabligh Akbar, kajian-kajian rutin itu lebih penting dibandingkan Tabligh Akbar yang ngundang ustaz dari luar. Ini fenomena sekarang nih. Kajian Tabligh Akbar lebih banyak pengikutnya dibandingkan kajian kitab, kajian rutin. Salah besar itu. Kita ini datang ke sini hanya sebatas menggembira. Ya, sebatas menggembira. Ayo menyemangati lagi kaum muslimin yang mungkin kendor. Tetapi aslinya majlis ilmu adalah ngaji kitab, ngaji Al-Qur'an, ngaji hadis, ngaji kitab-kitabnya para ulama. Itu ilmu. Adapun Tabligh Akbar seperti ini hanya sebatas mengumpulkan muslimin, kemudian menasihati. Ilmu yang mumpuni ada pada kajian rutin. Maka yang hadir, saya minta dengan keras. Minta dengan keras, Ustaz. Iya. Ya, minta dengan keras agar hadir di majelis ilmu rutin. Yang ngaji kitab di sana. Wallahi Pak, beda jauh. Orang yang ngaji puluhan tahun semuanya Tabligh Akbar. Dengan ngaji beberapa tahun kajian kitab, ilmunya beda. Apalagi kadang-kadang di Tabligh Akbar ngantuk. Ya, beda ilmunya. Ini maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kebodohan sebab pertama. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Sebab yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Salah satu sebab orang terperosok ke dalam kekacauan, kegentingan hari kiamat, kerusakan hari kiamat, gara-gara mengikuti hawa nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Salatul muhlikat," tiga hal yang membinasakan, "Syuhun muta', wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Sikap bakhil, kikir, pelit, medit yang diikuti, dan hawa nafsu. Sikap bakhil, kikir, pelit, medit yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, sikap ujub terhadap diri sendiri. Merasa dirinya hebat dibandingkan yang lain. Merasa dirinya lebih memiliki sesuatu dibandingkan yang lain. Yang lain tidak memiliki apa-apa. Tidak seperti saya memiliki A, B, C, D. Itu namanya ujub. Ini penyebab yang kedua. Seseorang merosok ke dalam hawa nafsu. Syahwat. Hawa nafsu terhadap tiga hal. Hawa nafsu terhadap harta, hawa nafsu terhadap wanita, hawa nafsu terhadap tahta. Terutama Pak di zaman yang serba canggih digital ini, subhanallah. Ya. Yang serba canggih dan digital ini. Satu kali klik di gadget seperti ini, satu kali klik semua sampah dunia ada. Mau melihat wanita yang bagaimana ada. Ustaz, gimana caranya itu? Enggak usah tahu ya. Ya, satu kali klik. Maka itu syahwat terhadap perempuan. Dan ingat Pak, syahwat terhadap perempuan lintas manusia. Apakah dia orang muda, anak muda, atau orang tua? Apakah dia orang miskin, orang kaya? Apakah dia orang berilmu, orang tidak berilmu? Apakah dia ahli ibadah, orang tidak ahli ibadah? Bisa saja kena godaan syahwat perempuan yang diharamkan. Oke, di majelis ilmu, di Masjid Al-Irsyad ini, cabang Tegal, hadir paling depan, misalkan contohnya, yang di depan jangan. Jangan apa namanya suudzon. Contoh saja, hadir paling depan, pakai peci, pakai baju koko, pakai jenggot. Ya, dipakai jenggotnya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas. Semua ditonton. gosip artisnya ditonton, sinetronnya ditonton. Makanya ketika ditanya, Pak, rumah Hindi, Pak, enggak usah deh. Dia takut ada jamaah Masjid Al-Isa datang ke rumahnya. Kenapa? Karena kalau datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya teman jamaah di Masjid Al-Isa sama-sama tadi ngaji tentang akhir zaman, maka langsung bilang ke istrinya, matikan. Takut ketahuan karena nonton yang diharamkan. Jenggotan masih nonton sinetron. Allah. Ya, dan saya pesan, Pak, ini terutama laki-laki. Laki-laki yang membiasakan mengkhianati cinta. Laki-laki yang membiasakan matanya dijelalatkan kepada wanita-wanita yang diharamkan, baik itu secara nyata ataupun secara elektronik, di televisi, di gadget, di handphone, itu Allah cabut dari dirinya nikmat melihat wanita yang halal untuknya. Saya ulangi perkataan saya. Setiap lelaki yang membiasakan melihat wanita yang diharamkan, Allah cabut nikmat dirinya dari dirinya melihat istrinya yang halal. Ya jelas lah, gimana? Kalau yang dilihat, nah ini ujian, ini godaan, ya, ini kekacauan akhir zaman. Kalau yang dilihat sinetron, orang main sinetron sekali ambil gerakan, ada yang menyeka keringatnya, ada yang membetulkan rambutnya, ada yang memakaikan bulu matanya gelombang samudra nusantaranya. Jelas cantik. Ke salon puluhan juta, cantik. Ketika dia membiasakan melihat yang itu, di sampingnya ada perempuan yang sah tidur di sampingnya, dia lihat, lu kok beda ya? Sudah ngorok. Perempuan juga istrinya ini di sampingnya tidur seenaknya, tidak dandan, ya, tidak wangi-wanginya, pakai daster sepekan tidak diganti, daster khusus tidur. Apalagi kadang-kadang paling disukai daster yang sudah bolong-bolong. Allah. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu semua syahwat. Dan saya katakan sekali, syahwat kepada perempuan itu lintas manusia. Mau strata pendidikan bagaimana, strata ekonomi bagaimana, strata jabatan sosial bagaimana, dia tergoda syahwat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, mengatakan lemah di sini adalah lemahnya lelaki di hadapan syahwat perempuan. Lihat. Bukan berarti lemah fisiknya, enggak. Lemahnya lelaki di hadapan syahwat perempuan. Dan ini seperti yang saya sundung, kembali 3 kali saya ulang ini. Ini lintas manusia. Mau yang masih muda atau yang sudah tua berumur tetapi berdarah muda, bukan ukuran. Ya, hati-hati dengan fitnah ini. Maka yang keberapa tadi? Yang ketiga sekarang. Setengah 11 tapi habis waktunya. Saya minta waktu 10 menit lagi. Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua saja. Sekarang kita ingin bagaimana terlepas dari syahwat. Terlepas dari ujian atau godaan. Nah, saya tambahkan ya. Dua dari dua tadi tambahkan, sebab seseorang terperosok kepada kekacauan akhir zaman, terlalu berlebihan dalam beragama. Terlalu berlebihan dalam beragama. Padahal Allah dalam syariatnya tidak pernah melebih-lebihkan, tidak pernah menyulitkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama dari kesulitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang mudah, ringan. Dan menunjukkan pula setiap amalan, ini perhatikan penting, setiap amalan yang sulit dan tidak bisa semua manusia mengerjakannya, itu pasti bukan Islam. Saya beri contoh, berzikir ala tasawuf, ala sufiyah. Zikir dengan putar-putar. Pernah lihat itu? Zikir sambil menari. Itu bukan dari Islam, pasti. Kenapa? Karena satu, berat. Yang kedua, tidak semua orang bisa melakukannya. Kakek-kakek bagaimana itu? Hah? Gimana coba? Mau zikir putar-putar, gak bisa. Ini para ikhwan. Dan itu makna firman Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ajarannya rahmat, mudah, tidak sulit dan bisa diamalkan alam semesta. Tidak ada amalan khusus untuk Abu Bakar, Umar tidak boleh mengerjakannya, enggak ada dalam Islam. Tidak ada amalan khusus saya, para ustaz boleh mengerjakannya, sedangkan madu'u jamaah enggak boleh mengerjakannya, enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Rahmatan lil alam, untuk alam semesta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu sebab terjadinya kegoncangan di akhir zaman adalah makar-makar dari musuh Islam. Makar-makar dari musuh Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makar-makar dari musuh Islam sekiranya tidak perlu saya jelaskan. Sekarang kita ingin bagaimana bisa selamat dari akhir zaman. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnah." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu. Selama kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat masuk ke dalam kekacauan akhir zaman. Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebab yang pertama, agar selamat dari kekacauan akhir zaman. Yang kedua, selalu mendekat kepada ulama yang rabbani, mengajar Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apapun masalah, tanyakan kepada para ulama. Dan ingat, di sini ada dua faedah dari ayat tadi, surat An-Nahl tadi. Fas'alu ahlaz-zikri. Tugasnya orang yang bodoh bertanya kepada ulama. Tugasnya ulama menjawab pertanyaan. Berarti ada manusia dua, ada yang bodoh, ada yang alim. Jangan dibalik, yang bodoh ditanyai agama, yang alim dibodoh-bodohi. Jangan. Ya, ini itu yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Ini jalan agar selamat dari kekacauan di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Al-Anfal maksudnya. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan langsung buatkan untuk kalian, jadikan untuk kalian furqana, pembeda, petunjuk pembeda, membedakan mana yang hak, mana yang batin dengan takwa. Surah Al-Anfal ayat 29. Sedangkan bertanya kepada orang berilmu tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga surat Al-Anbiya ayat 7. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang akhir zaman telah tiba. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian dari Ustaz Ahmad Syekh tentang akhir zaman telah tiba, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Namun di sesi tanya jawab ini tidak berhenti sampai jam 11 siang ini. Jadi mungkin satu atau dua pertanyaan kepada Ustaz Ahmad Syekh ini sudah masuk pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan secara umum dan sudah dijawab, tapi mungkin Ustaz Ahmad Syekh ini mau menambahkannya. Pertanyaannya dari 0812 sekian. Bagaimana agar tetap istiqomah? Bagus pertanyaan yang sangat indah. Dan wallahi istiqomah adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Sebesar-besar keramat, karamah adalah tetapnya iman. Selalu istiqomah. Itu sebesar-besar keramat. Sebesar-besar karomah. Sebagian orang kan menganggap karomah itu adalah apabila dia punya badan dua, di Tegal kelihatan, pada waktu yang sama ada di Jakarta. Karomah itu. Ada gak begitu? Ya. Sebagian orang menganggap karomah itu adalah bisa sholat Jumat di Mekah padahal tinggalnya di Tegal. Ya, ketika ditanya imamnya siapa, khotibnya siapa, nggak tahu, tayar tadi dipesenin jangan masuk ke dalam Masjidil Haram, di halamannya saja biar cepat-cepat pulang. Kemudian ditanya lagi, kamu sholatnya jam berapa? Ya seperti di Indonesia sholat. Oh berarti belum sholat di Mekah, karena di Mekah waktunya beda 5 jam atau 4 jam dari kota Tegal. Lebih cepat mana? Lebih cepat sini. Ya, kalau di sini sholatnya jam 12 mungkin, maka di sana berarti masih jam 8. Berarti ente sholat sama siapa? Itu dianggap karomah. Nah, sebesar-besar karomah sebenarnya adalah mati dalam iman, mati dalam Islam, dan semua dari kita menginginkan itu. Kiat istiqamah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf dan juga dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Berarti dari ayat ini, surat Fussilat ayat 30, Al-Ahqaf ayat 13, kiat istiqamah adalah ikhlas. Ini mungkin satu pertanyaan, tapi sudah mencukupi semuanya nih, nggak apa-apa. Saya akan perpanjang nih. Kiat istiqomah adalah ikhlas, dan itu mata rantai yang tidak bisa berubah. Ikhlas membuahkan istiqomah, istiqomah membuahkan husnul khatimah. Itu tiga mata rantai yang selalu berkaitan. Ikhlas membuahkan istiqomah, istiqomah membuahkan husnul khatimah. Saya ulangi, ikhlas membuahkan apa? Istiqamah. Istiqamah membuahkan apa? Husnul khatimah. Kenapa Pak orang ikhlas bisa istiqamah? Saya ingin ada yang angkat tangan, mantan PNS, pensiunan PNS ya Pak? Mohon. Ada? Pensiunan PNS, Pak yang pakai peci hitam. Berapa lama jadi PNS? Iya. 37 tahun. Masuk kantor jam berapa, pulang jam berapa? Jam 7, pulang jam 1. Masuk kantor jam 7, pulang jam 1. Bapak kehidupannya selama 37 tahun seperti itu. Mohon maaf, ini contoh saja Pak ya. Kalau kita putar video kehidupan Bapak selama 37 tahun, itu film yang sangat membosankan. Keluar rumah jam 7. Mas, keluar kantor jam 1. Keluar rumah jam 7. Keluar kantor jam 1. Jam terus seperti itu. 37 tahun. Apa rahasia bisa istiqomah? Kenapa sebagian orang sholat malam Senin Kemis? Senin Kemis. Kenapa sebagian orang sholat berjamaah juga seperti itu? Kadang naik, kadang turun. Kenapa sebagian orang tidak bisa selama 37 tahun membaca Al-Quran per hari satu juz? Kenapa? Kenapa bekerja sebagai PNS bisa 37 tahun dengan perbuatan yang begitu membosankan? Mohon maaf, ini contohnya Pak ya. Begitu membosankan. Filmnya kalau diputar bosan Pak kita. Jam 7 keluar, jam 1 pulang. 7 keluar, pulang 1. 7 pulang. Terus 37 tahun. Tapi kenapa bisa istiqomah? Kenapa tahajud enggak istiqomah? Kenapa sholat berjamaah tidak istiqamah? Kenapa sedekah tidak bisa istiqamah? Kenapa doa tidak bisa istiqamah? Jangankan 37 tahun. Satu hari, dua hari, tiga hari saya mungkin susah untuk istiqamah. Salah satunya, mohon maaf Pak, orang yang kerja, itu dia ikhlas. Ikhlas itu artinya apa sih? Murni, tulus. Orang yang kerja tadi, selama 37 tahun, keluar jam 7, pulang jam 1. Ikhlas, murni, tulus untuk gaji setiap tanggal 1. Iya betul. Ini tidak tercela itu. Itu benar. Makanya dia ikhlas. Pernah enggak orang mau PNS, mau kerja gitu, dia melihat orang dulu. Oh, orang mau melihat saya enggak ya? Mau muji saya enggak? Enggak, bukan urusan. Mau dilihat orang, dipuji orang, bukan urusan. Makanya dia istiqamah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan orang yang ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Ikhlas adalah seseorang ketika beramal tidak menuntut atas amalnya ada yang melihatnya kecuali Allah, dan tidak menuntut ada yang memberikan ganjaran atas amalnya kecuali Allah. Tidak menuntut penghargaan, pujian, sanjungan, hadiah, amplop, uang atau apapun kecuali dari Allah. Itu yang bisa ikhlas. Kalau sudah ikhlas, buahnya tadi apa? Istiqomah. Kalau istiqomah, buahnya apa? Husnul khatimah. Dalilnya lihat Pak, lihat surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengucapkan kami, orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, ikhlas. Tsumma istaqam, kalau sudah ikhlas, kemudian dia istiqamah. Kalau sudah istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kalau sudah istiqamah, maka ketika sakaratul maut, para malaikat turun. Turun apa? Memberikan kabar gembira. Berarti mendapatkan husnul khatimah. Itu tiga mata rantai. Ikhlas berbuah istiqamah. Istiqamah berbuah husnul khatimah. Berarti. Yang ibadahnya fluktuatif, naik turun, baca Qur'annya naik turun, mau Anda akui, tidak akui, mau saya akui, tidak akui, maka itu berarti belum ikhlas. Ya, belum ikhlas. Saya beri contoh. Imam An-Nukhayyim dalam salah satu kitabnya juga mengatakan tentang pengertian ikhlas. Istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin. Artinya samanya amalan hamba baik di tengah orang banyak ataupun sendirian. Sekarang lihat sholat-sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Makanya diperintahkan untuk dikerjakan yang paling baik di mana? Di rumah. Lihat sekarang, mudahan mana kita mengerjakan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib di masjid atau di rumah? Mudah mana? Mudah di masjid. Kenapa? Karena masih ada yang melirik kita. Betul. Coba di rumah. Masuk rumah, lepas peci, lepas koko, lepas jenggot. Nggak ada sholat qobliyah, ba'diyah semua. Karena nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Orang munafik, kenapa berat sholat subuh dan sholat isya? Dua, sholat ini kenapa berat? Saya tadi menyinggung tentang listrik. Kalau dulu tidak ada listrik, kalau sudah terbenam matahari, gelap gulita. Tidak ada yang lihat. Makanya mereka berat melaksanakan sholat subuh dan isya. Karena nggak ada yang lihat. Kalau ada amalan kita di hadapan orang banyak, semangat, sendirian tidak semangat, itu bisa dipastikan kita belum. Itu kiat utama istiqomah. Kiat yang kedua yaitu berdoa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan bagi kalian. Pak, masalah istiqomah itu masalah hati. Sedangkan yang membolak-balikan hati Allah. Maka kita harus minta sama yang membolak-balikan hati, yaitu Allah. Maka berdoa kepada Allah. Dan khusus untuk doa, Pak, jangan jadi orang yang congkak dan sombong, tidak mau berdoa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin, orang yang tidak mau berdoa, menyombongkan dirinya tidak mau berdoa, itu adalah fihi syu'batun min kufranin ni'am wa tarfun minal junun. Ya, yaitu bagian dari kufur terhadap nikmat Allah. Orang yang mau doa itu, dan juga dia ada semacam kegilaan dalam otaknya, enggak mau doa. Kok bisa enggak berdoa? Punya masalah banyak, hajat banyak, lemah diri kok enggak bisa enggak mau berdoa. Makanya Allah berfirman tadi dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhiri. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan langsung kabulkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, menyombongkan dirinya, lihat disebut oleh Allah menyombongkan dirinya. Ini kesombongan ala-ala orang gila, mohon maaf. Itu disebutkan bahasanya oleh para ulama, kesombongan ala orang gila ini. Kenapa? Allah yang menghidupkannya, mematikannya, memberikan rizki kepadanya, memberikan nikmat kepadanya, tapi dia tidak mau berdoa. Seakan-akan dia punya semuanya. Maka kata Allah, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, menyombongkan dirinya, ia akan masuk ke dalam neraka jahanam sekonyong-konyongnya. Maksudnya sekuat-kuatnya. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang hitung. 1 jam berapa menit? 60 menit. 24 jam berapa menit? 1440 menit. Berapa menit kita menadah tangan berdoa kepada Allah dari 1440 menit tersebut? Sesombong itukah kita kepada Allah? Yang kita lemah, yang kita hina, yang kita tidak ada jaminan selamat dunia akhirat, yang kita tidak ada jaminan kecukupan dunia akhirat. Sesombong itu kan kita berdoa kita kepada Allah. 1440 menit Allah sediakan sehari semalam. Berapa menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal hajat kita banyak, keperluan kita banyak, yang mendesak, yang genting banyak, tetap enggak mau berdoa kepada Allah. Maka ingin istiqamah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku terhadap ketaatan kepadamu selalu. Kiat yang ketiga agar istiqamah, dan saya cukupkan dengan ini, yaitu cari lingkungan dan kawan yang saleh. Lingkungan dan kawan yang saleh. Kawan-kawan yang kita temani, kawan-kawan yang mengajak untuk prestasi akhirat. Jangan kawan-kawan yang sama-sama letoynya dengan kita. Wah, saya gak mau ngafal Quran. Lawang itu aja yang sudah haji 2 kali, hafalannya cuma 3 kul. Tambah sunat paling favorit, inna ataina. Itu pun warisan SD. 3 kul, kulu Allahu ahad, kulu Allahu ahad, kulu Allahu ahad, kulu Allahu ahad. Tambah surat paling favorit, inna ataina. Itu sudah haji 2 kali. Saya belum haji, belum umrah, masih mending sampai waktu duha. Jangan lihat yang lebih rendah daripada kita dalam urusan agama. Tapi lihat yang paling tinggi. Sehingga kita berlomba-lomba. Subhanallah. Terakhir ini saya ucapkan. Ini hadiah. Dan hadiah ini pantas Bapak Ibu dapatkan. Kita 2 tahun yang lalu ikut daurah kajian intensif bersama Syekh Abdul Razzaq, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaini di Pondok Pesantren Imam Bukhari, Jawa Tengah, Sukoharjo kalau tidak salah, atau Sukoharjo ya. Ya, yang jelas begini, di penutup kajian beliau, di penutup daurah beliau menyebutkan sebuah wasiat yang sangat menarik. Beliau kata, kalau kawanmu, ini berkaitan dengan lomba-lomba, berlomba-lomba ya. Kalau kawanmu lebih sukses dalam perihal dunia, dia punya rumah, rumahnya mewah, mobilnya mega, punya harta bertumpuk, punya kendaraan, punya semua. Jangan terlalu iri. Tetapi berlomba-lombalah dengannya dalam kebaikan. Karena harta dan rupa tidak bisa dijadikan sebagai ajang prestasi. Ini perhatikan ibu-ibu yang di atas. Hidung mancung, pipi mulus, mata indah, kemudian bentuk tubuh indah, itu tidak bisa dijadikan saya lebih dibandingkan kamu. Nah, kenapa? Ibu gak pernah daftar untuk dapat hidung mancung dari Allah. Itu murni pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita enggak pernah bayar sama Allah. Kita kaya, kita miskin, enggak pernah bayar untuk menjadi kaya atau untuk menjadi orang yang ganteng dan cantik. Makanya kata beliau, tetapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lihat kemudian beliau mencontohkan pengaruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ingat, kata-kata berlomba-lomba tidak mesti harus menang. Yang penting berlomba-lomba tidak mesti harus menang. Perhatikan baik-baik. Abu Bakar As-Siddiq dilombai, disaingi oleh Umar bin Khattab. Ya. Sehingga akhirnya hadis-hadis Rasul sering sekali mengatakan, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah seperti itu. Kenapa? Kalau bahasa Jawanya, kenapa Umar katut? Hah? Apa? Iya toh? Kenapa Umar ikut disebutkan namanya? Karena melombai, menyaingi Abu Bakar dalam kebaikan. Bahkan sampai dalam perkara yang subhanallah kadang-kadang tidak mesti harus terjadi. Suatu ketika di masjid, Abdullah bin Mas'ud duduk berzikir. Saking asyiknya berzikir, Rasulullah lewat dan beliau bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoa engkau sekarang, doamu akan dikabulkan sekarang. Abdullah bin Mas'ud lagi berzikir enggak, tidak ngah dengan sabda Rasulullah SAW. Biarkan lewat, beliau tetap berzikir, tidak ngah. Datang Abu Bakar, memberitahukan kabar baik tadi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi engkau tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadamu, kamu berdoa sekarang, doamu dikabulkan. Oh baik, sudah. Abu Bakar lewat. Datang Umar kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasulullah datang kepadamu memberitahukan, kalau kamu berdoa sekarang kamu dikabulkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, tadi Abu Bakar sudah duluan memberitahukan ini. Abu Bakar sudah duluan memberitahukan ini. Kata Umar bin Khattab, la asbiquhu ila syai'in abadan. Kalau begitu, aku tidak akan pernah menang melawan Abu Bakar. Tetapi yang penting lomba-lomba, bukan menang kalah. Makanya di sejarah disebutkan Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan berjalan bersama Abu Bakar dan Imam Bukhari, disaingi oleh Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan subhanallah akhirnya terjadi apa? Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhariyu wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akibat saing menyaingi. Kalau kekayaan itu tidak bisa dijadikan prestasi, Pak. Ya, sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa si fulan kaya, si fulan miskin. Maka kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu lebih utama. Makanya saya katakan yang kaya, yang cantik, yang ganteng, jangan merasa ujub dengannya. Karena itu bukan prestasimu. Allah tidak melihat padanya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa, kepada harta. Kenapa? Karena ini murni mutlak pemberian Allah. Tetapi Allah, ya, Allah melihat kepada hati, yaitu iman dan amal. Ini hadiah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di akhir kajian ini di Kota Tegal dalam safari dakwah dari mulai Semarang, Pekalongan dan Tegal ini. Mudah-mudahan kita lebih memaknai apa maksud berlomba-lomba, bukan dalam harta. Dan harta pun kalau seandainya kita memiliki tidak akan kita bawa. Misalkan nih Pak, ini kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, kunci, pas dipegang mati kita. Bisa dibawa enggak? Ya, rupa enggak bisa juga dijadikan prestasi. Kalau Bapak ke Banjarmasin ingin ngelamar perempuan Banjarmasin, hati-hati. Gimana kulitnya, warna kulitnya gimana? Putih tapi tua, itu maksudnya hitam. Ya, maksudnya apa? Hitam. Oh, warna kulit perempuannya putih tapi tua. Itu maksudnya hitam. Orang seperti itu tidak bisa dia dijadikan prestasi karena dia tidak mesan sama Allah. Tidak bisa daftar. Itu murni pemilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa sampaikan. Jazakumullah khairan kepada pengurus pusat cabang Al-Irsyad cabang Kota Tegal. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan berkah. Kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan. Dan kalau seandainya kita berjumpa di kesempatan lain, maka semoga perjumpaan dalam keimanan. Kalau seandainya tidak berjumpa di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.